بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan-pembahasan kitab Al-Buyu' tentang jual beli. Namun lebih khusus di sini terkait dengan bab Ar-Rahn. Ar-Rahn artinya gadaian. Ya. Dalam bahasa fikih ya, ar-rahn disebutkan oleh para ulama rahimahumullah definisi tentang ar-rahn. Secara bahasa, ar-rahn artinya at-tubut wad-dawam. Sesuatu yang tetap ya. Adapun definisinya secara pengertian fikih, ta'rifuhu syar'an ja'alu malin tawthiqatan bidainin yustawfa minhu au min thamanihi in ta'adzara al-istifa'u min dhimmatil gharim. Artinya, rahn atau gadaian adalah menjadikan suatu harta sebagai tawthiqah, jaminan. Bidainin yustawfa minhu, terhadap suatu utang yang nanti akan dilunasi darinya, au min tsamanihi, atau akan dilunasi dari nilainya, in ta'adzara al-istifa, bila mana tidak dimungkinkan pelunasan utang itu, min dhimmatil gharim, dari tanggungan orang yang berutang. Ya. Jadi intinya bahwa gadaian ini suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang. Bisa jadi nanti utangnya bisa dibayar darinya, bisa jadi pula nanti utangnya dibayar dari harga atau nilai barang tersebut ketika terjual. Ya. Dan ini dilakukan manakala orang yang utang tidak mampu membayar utang yang ada di tanggungannya. Ya. Terkait dengan syariat gade menggadekan ya, barang gadean, terkait dengan ini sesungguhnya telah disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi jelas, nanti kita akan baca beberapa hadisnya. Adapun dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Dan apabila kalian ala safar, dalam suatu perjalanan, wa lam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, yakni penulis dalam proses utang piutang itu ya, farihanun maqbudah, maka bisa dengan gadaian atau barang jaminan yang maqbudah, yang dipegang ya, yang dikuasai. Jadi maksud dari ayat ini wallahu alam bahwa in kuntum ala safar, ketika orang itu dalam safar ya, kita dalam suatu perjalanan, lalu mau proses pinjam meminjam ya, kemudian yang sedianya transaksi pinjam meminjam itu kan ditulis ya, ditulis ada saksinya, seperti pada ayat yang sebelum ini, ayat yang paling panjang itu, ayat udain, ayat tentang utang piutang ya, tuntunannya seperti itu. Dalam proses utang piutang ditulis, nanti ada saksinya. Namun in kuntum ala safar, kalau kalian dalam perjalanan, walam tajidu katiba, lalu kalian enggak mendapatkan penulis ya. Nah, ini mungkin sekali karena beda kondisi perjalanan dengan kondisi kita di rumah. Kalau kita tidak dalam perjalanan, mungkin mencari penulis, saksi, gampang. Tapi dalam perjalanan mungkin susah. Lalu bagaimana untuk mengikat ya utang piutang tersebut supaya terjamin ya? Maka Allah katakan farihanun maqbulah. Maka itu bisa dilakukan dengan jaminan. Rihan, jaminan maqbudah yang dipegang, yang dikuasai. Jadi diserahkan barang yang dijaminkan tersebut, lalu dia utang, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat rohan atau rihan ini dibenarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya. Sehingga ini menjadi salah satu tuntunan agama kita. Bagaimana kalau tidak di safar? Apakah juga berlaku hukum ini? Kalau tadi kan ayat ini terkait dengan manakala safar. Apa ini khusus ketika dalam kondisi safar atau juga bisa berlaku dalam kondisi mukim, kita enggak safar? Jawabnya ya, ini juga berlaku pada kondisi kita tidak safar. Sehingga dalam kondisi kita mukim, kalau kita mau memperlakukan hukum ini ya, memberikan barang jaminan, barang gadaian, boleh. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW juga ketika ya, tentu beliau di Madinah ya tinggal, lalu beliau mengambil gandum dari orang Yahudi ya, utang, lalu beliau jaminkan apa, baju bersihnya. Dalam riwayat Al-Bukhari an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an, laqad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besinya ya, demi memperoleh syair atau gandum ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa tufiya Rasulullah sallam wa dir'uhu marhunun 'inda yahudiyyin. Nabi meninggal ya. Jadi ini waktu-waktu akhir-akhir kehidupan beliau. Nabi meninggal ya dalam keadaan baju besinya masih tergade di orang Yahudi itu. Belum bisa bayar beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini sebagian dari hadis Nabi yang menunjukkan bahwa ya apa namanya menggadaikan sesuatu itu diperbolehkan dalam kondisi seperti ini ya, utang piutang, dan dalam kondisi tidak safar itu juga boleh ya. Adapun kalau tinjauan sisi kebutuhan ya, jelas ini juga sesuatu yang dibutuhkan ya. Artinya kita dalam muamalat sesama manusia ya, ada utang piutang, ada jual beli. Nah, dan sangat diperlukan juga barang jaminan ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, sehingga kalau melihat sisi kebutuhan, maka ini memang sesuatu yang dibutuhkan dalam muamalat sesama manusia. Ya. Di sini kita akan baca hadis Nabi SAW. Al-hadis al-khamis wa sab'un ba'da al-mi'atain. Hadis 275. Ya. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman. Beliau membeli dari seorang Yahudi suatu makanan, warahanahu dir'an min hadid, dan beliau menggadaikan untuk Yahudi itu dir'an, baju besi ya, min hadid. Ya, dir'an itu ya baju besi. Ya. Zirah ya istilahnya. Zirah dari hadid besi. Nah, ini hadis yang disamakan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Ya, demi apa? Demi membeli suatu makanan yang disebutkan pada hadis yang lain, yaitu gandum ya. Beliau membeli gandum ya, utang ya. Utang, kemudian baju itu dijadikan jaminan. Ya. Dari sini kita bisa memperoleh beberapa faedah, pelajaran yang kita petik darinya. Di antaranya kalau begitu ya, jelas ini boleh ya. Sehingga kita kalau ada urusan utang piutang, kita mau jadikan suatu barang sebagai jaminan ya, boleh saja. Nah, apakah jaminan tersebut harus dipegang oleh orang yang mengutangi ya? Di sini kata ulama, Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, wa akmalu tawassuk idza qubidha ar-rahan 'inda al-murtahin. Yang paling sempurna memang barang jaminan itu nanti dipegang oleh yang mengutangi. Makanya dalam ayat kan rihanun maqbudah. Maqbudah itu artinya dikuasai, dipegang oleh orang yang mengutangi. Atau al-'adl alladhi yardha ar-rahin wal-murtahin baqa'ahu biyadihi. Atau dipegang oleh pihak ketiga ya, bukan saya sebagai orang yang utang atau pihak kedua yang mengutangi, tapi kita percaya kepada pihak ketiga. Ini jaminan kita letakkan di sini ya. Mungkin sekarang ada pihak tertentu ya, barangkali kadang sertifikat dibuat jaminan, diletakkan di mana? Notaris misalnya, ya kan? Jadi bukan pihak yang langsung transaksi, tapi ini pihak ketiga. Ini juga boleh. Ya, ini yang paling sempurna dalam arti barang yang dijadikan jaminan terkuasai. Wa ilam yahsul qabdhuhu farranu sahihun lazim. Gimana kalau tidak dikuasai? Artinya barang jaminan itu masih dipegang orang yang utang. Ya, memang ada perjanjian ini jaminannya, ya. Apa? Nih, saya punya emas sekian gram, ini jaminannya. Ya. Namun biar saya pegang, saya enggak apa-apakan. Saya taruh di almari, saya simpan. Ini sebagai jaminan. Tapi biar saya pegang. Nah, ini juga kalau sisi boleh, boleh juga ya, asalkan amanah tentunya. Ya, walaupun ini kurang sempurna ya, dalam arti karena itu masih tetap di tangan orang yang berutang. Namun itu boleh juga. Nah, itu beberapa hukum terkait dengan jaminan. Kemudian dari hadis tadi juga bisa diambil faedah, kata Syekh Al-Bassam, jawazu muamalatil kuffar wa annaha laysat minar rukuni ilaihim almanhi anhu. Bolehnya kita berurusan transaksi seperti ini dengan orang-orang non-Islam, kuffar ya. Jadi ini urusan duniawi, boleh kita bertransaksi jual beli, utang piutang. Ini hal yang boleh. Dan ini tidak termasuk bentuk loyal kepada orang kafir, bukan. Kalau kita ingat mungkin di ayat yang lain, kita dilarang apa? Berloyal kepada orang kafir. Nah, jual beli ini bukan bentuk loyalitas kepada mereka. Ya. Sehingga ini boleh. Utang piutang, sewa menyewa dengan mereka, boleh. Ini enggak termasuk atau enggak dimaknai bahwa kita condong senang kepada mereka, ya, bahwa kita berloyal kepada mereka, tidak seperti itu. Karena nyatanya Nabi sendiri seperti ini, ya, jual beli dengan orang Yahudi, dan banyak sekali tentunya contoh-contoh seperti ini, para sahabat juga begitu, bahkan ada yang bekerja dengan orang Yahudi dan lain-lain, hal-hal yang menunjukkan bolehnya yang semacam itu. Kemudian berikutnya termasuk dari apa, hukum-hukum yang terkait dengan rohan, ya, rihan atau rohan. Ya, di sini belum disebutkan karena pendeknya pembahasan terkait dengan hadis, namun bisa kita sebutkan juga bahwa rohan atau barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan ya oleh orang yang misalnya mengutangi ya. Ketika misalnya kita jaminkan ini barang saya jadikan jaminan, silakan kamu pegang, tidak apa-apa. Ya, misalnya apa? Misalnya motor, misalnya motor. Nah, ini tidak boleh kemudian dipakai oleh orang itu. Ya, jaminan ya tetap jaminan. Soalnya kalau dipakai ya, bisa jadi ada kerusakan dan seterusnya. Yang kedua, ketika dipakai itu akan berarti dia memperoleh manfaat dari jaminan itu. Sementara dia dalam kondisi mengutangi. Padahal dalam syariat tidak boleh orang mengutangi lalu mengambil manfaat. Nah, itu tergolong riba. Ya. Jadi biarkan motor itu di rumah dia, dikuasai, dijaga, tapi tidak usah dipakai. Kemudian, tadi disebutkan juga, terkait dengan barang jaminan itu, apakah kemudian saat utang tidak terlunasi langsung otomatis jaminannya hilang, ya, diambil. Tidak begitu. Barang jaminan ini tadi didefinisikan, ya kan, bisa dain yustaufa minhu au min tsamani. Utang itu bisa diambil memang dari situ untuk dibayarkan atau dari nilainya. Kalau misalnya dari situ dan tentunya dihitung, ya, dihitung, dihargai. Utang berapa? Oh, sekian juta. Motor ini yang dijaminkan berapa nilainya? Oh, sama. Nah, sudah saya ambil motornya saja. Ya boleh kalau memang sudah sepakat. Kalau memang harganya cocok, nggak ada selisih, berarti ya sudah sah. Atau dari saman, nilainya. Nah, karena utang, kemudian itu jaminannya, lalu belum bisa bayar, ya sudah, motor itu dijual. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya untuk bayar utang itu. Sesuai dengan utangnya. Ya, utang 5 juta, ya ini motor laku 6 juta. Ya bayarkan yang 5 juta. Yang 1 juta sudah milik yang pemilik motor itu. Kalau ternyata oh motornya cuma lakunya 4 juta. Utangnya 5 juta. Ya sudah kasih yang 5 juta nanti tambahin 1 juta. Begitu ya. Jadi ini barang ini tidak kemudian serta-merta langsung hilang. Karena apa barang jaminan. Ketika tidak bisa bayar, langsung cabut. Nah. Tapi ini kan jaminan, bukan itu untuk pembayaran. Makanya di sini caranya seperti yang tadi disebutkan, ya, utang bisa dilunasi darinya atau dari nilai pada barang tersebut. Nah, itu beberapa hukum terkait dengan rohan, ya, terkait dengan rohan atau jaminan. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan bab ini, maka dipersilakan untuk ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.